Cukuplah cinta kita bina, cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka engkau tak setia, aku sangka kuduga begini akhirnya, aku duga kau ciptakan pesta meriah di selatan istimewa. Kau dirikan bangunan cinta di atas kaki. Kau campakkan diriku di kelembahan cerita. Kau lenyapkan harapan hidupku, kau lenyapkan, kau hancurkan seluruh hidupku, kau hancurkan harapan doamu untukku agar hatiku tabah selalu menjalani derita ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Ku bawa duka hati ini.